Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, kita bersyukur di malam yang mulia ini atas izin dan takdir Allah Jalla Jalaluh, kita bisa berkumpul di Bait min Baitillah, salah satu rumah Allah, untuk belajar bersama, mengambil faedah dari sebuah karya yang ditulis oleh para ulama kita dan beberapa keterangan dari asatidah kita habibahumullah. Qala habibahullahu taala Asy-Syaikh Dr. Soleh Fauzan, wala budda min tartibil jamarati ala nahwi tali. Berkata habibahullahu taala, para jamaatul hujaj ketika melempar jamarat, mereka harus mengurutkan jamarat tersebut ketika melemparnya. Yang urut-urutannya adalah sebagai berikut. Yabda'u bil jamratil ula wahiyya allati tali mina qarba masjidil khaif. Mereka para jamaatul hujat ketika melempar jamarat memulai dengan melempar jumrah ula atau jumrah sugro dari antum sebelah kiri. Itu urut-urutannya dari jumratus sugro atau jumratul ula, yaitu jumrah yang terletak dengan Masjid Khaif. Kita tahu keutamaan Masjid Khaif sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, shala fil Masjidil Khaif sab'una nabiyan. Bahwasanya Masjid Khaif ini masjid yang pernah dipakai sholat 70 nabi. Masya Allah. Kemudian berkata Habibullah Ta'ala selanjutnya, setelah Jumratul Sughra atau Jumratul Ula, ثم Jumratil Wusta wahiyya allati taliya al-ula. Kemudian setelah jumratul ula atau jumratus sughra, para jamaatul hujat melempar jumratul wusta, yaitu jumrah yang tengah. Jarak jumratul ula atau jumratus sughra ke jumratul wusta itu kurang lebih 150 meter jalan kaki. Jadi dari Mina menuju ke Jamarat tempat pelemparan ini kurang lebih 7 km berjalan kaki. Kalau PP ya 14 kilo. Belum ditambah jarak dengan Jamarat tersebut. Jumratul Ula ke Jumratul Wusta 150 meter, Jumratul Wusta ke Jumratul Kubra atau Jumrah Aqabah itu 190 meter. Makanya kewajiban haji itu selain dari sisi finansial, harta, itu juga syaratnya adalah fisik. Dan mayoritas kaum muslimin itu mereka kalau berhaji sudah sepuh-sepuh, nunggu kalau pensiun. Hadanallahu iyyahum. Kemudian setelah melempar jumrah wusta, jumrah yang tengah, kata saya selanjutnya summal jumratil kubra wa tusamma jumratil aqabah wa hiya al akhiratu mimma yali makata. Ula sudah, wusta sudah, kemudian kubra atau disebut juga jumrah aqabah, atau juga disebut jumrah aqabah, jumratul kubra itu, yaitu jumrah yang terakhir, yang paling utara, yang paling utara, yang dekat dengan Mekah posisinya. Kemudian kata Syekh, beliau akan membimbing bagaimana cara melempar jumrah, posisi tangannya. Kata beliau, yurma kulla jamratin bisab'i hasayatin mutawaliyatin. Kata beliau, masing-masing jumrah itu dilempar dengan 7 kerikil mutawalian, beriringan, tidak bisa diselani. Dapat 2 lemparan, nanti ditunda 1 jam lagi atau kemana dulu, tidak bisa, harus mutawalian, mutawaliyatun, beriringan, harus beriringan. Yarfa'u ma'a kulli haswatin atau haswatin, yarfa'u ma'a kulli haswatin yadahu wa yukabir. Ketika melempar jamarat itu mengangkat tangan, jadi tangannya diangkat, bukan dibentangkan, beda ya. Kalau dibentangkan ini bisa mendolimi jamaah haji yang lainnya, tapi kata saya diangkat tangannya ketika mau melempar, jadi posisi tangan di atas kepala. Masya Allah, ini mengangkat tangannya setiap melempar, mengangkat tangannya setiap melempar kerikil, dan dibarengi bertakbir, Allahu Akbar, 7 kali lemparan, 7 kali takbir, setiap melempar bertakbir, setiap melempar bertakbir. Tidak bisa kita punya inisiatif atau istihad sendiri, biar enak 7 kerikil sekali lempar, tidak bisa. Setiap lemparan bertakbir, setiap lemparan bertakbir sampai 7 kali. Walabuda an yaqa'a kullu hasatin fil ha'udi sawa'un istaqarat fihi aw saqatat minhu ba'da dhalik fa ilam taqa fil ha'udi lam tujzi'u. Ini penting karena banyak para jamaatul hujjat itu sembrono, asal ngelempar. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, kerikil yang dipakai untuk melempar jumrah tersebut, setiap jumrah itu kan ada hautnya, ada lubangnya, ada wadahnya kerikil. Maka setiap kerikil itu harus masuk ke dalam telaga lemparan, harus masuk di lingkaran itu kerikilnya. Baik itu setelah dilempar kerikil itu berhenti di pilarnya, pilarnya ini kurang lebih 25 meter lebarnya ini. Atau nanti jatuh di dalam haud, di dalam lubang atau telaga tersebut. Tidak apa-apa, yang penting tidak keluar dari lingkaran tadi, lingkaran itu, telaga tersebut. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, fa'ilam taqa fil haudi lam tujzi. Kalau dia melempar, makanya kalau melemparnya itu dari jauh dan begini, dari jauh sudah melempar, kemudian kerikilnya ini mental, tidak masuk ke dalam haud, tidak masuk ke dalam lubang itu, maka la tujzi, tidak sah lemparannya. Dan ini banyak terjadi. Dari jauh sudah melempar dulu. Maka yang paling aman, sebagaimana kita sampaikan kemarin, itu lebih enak nempel ke bibir haud ini. Lebih aman. Allahu Akbar. Tidak banyak tenaga dan insya Allah 99,9% masuk ke dalam haud. Wa yajuzu lil maridi wa kabiri sinini wal mar'atil hamili awillati yukhafu 'alayha min sidati zahmati fi tariqi aw 'inda ar-ramyi yajuzu li ha'ula'i an yuwakilu min yarmi anhum. Sekarang kalau jamaah haji yang sudah sepuh, sakit, mungkin hamil. Jadi kalau hamil muda itu biasanya gagal, tidak bisa haji. Tapi kalau sudah 5 bulan ke atas, itu enggak masalah. Kalau hamil 1 bulan, 2 bulan, gagal sudah. Ditunda pemberangkatannya. Ini sudah peraturan. Makanya, Masya Allah kalau bisa istrinya Sahabiyun Jalil Abu Bakar itu ketika haji melahirkan di Abiyar Ali waktu itu di kampung Sajarah. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, orang yang sedang sakit atau ketika sudah lanjut usia, sudah sepuh dia, mau jalan 7 kilo nanti PP 14 tambah 350 meter. Orang yang sedang sakit, lanjut usia, wanita hamil, atau wanita yang dikhawatirkan tidak mampu menghadapi kerumunan yang sangat. Bayangkan kalau normal 5 juta manusia semua dari Mina menuju Jamarat berjalan kaki. 5 juta manusia itu kalau kita daurah masaya di Bantul itu antum lihat aja ikhwan segitu kadang. Nah, ini ada orang tipe-tipe orang yang melihat orang banyak itu bisa pingsan memang. Dikhawatirkan dia tidak mampu, tidak siap menghadapi kerumunan yang sangat. Baik itu di jalan menuju Jamarat atau di Jamaratnya. Lebih-lebih kalau di Jamaratnya. Maka orang-orang yang seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala, mereka ini boleh mewakilkan ketika melempar jumrahnya kepada orang yang kepada orang lain, boleh diwakilkan. Mas tulung, le tulung aku dilempar ge. Karena memang sepuh, sudah sepuh atau ketika itu sakit. Boleh diwakilkan. Ketika melempar jamarat tersebut. Caranya gimana? Kita lihat faedah Syekh Habibullah Ta'ala. Wa yarmin na'ibu kulla jumratin an mustani bihi fi makanin wahidin wa la yalzamu an yastakmila ramyal jamarati ala nafsihi thumma yabda'u biramyiha an mustanbihi. Insyaallah. Kata beliau Habibullah Ta'ala, jadi orang yang menggantikan sebagai wakil untuk melempar tadi, caranya dia melempar seluruh jamarat. Dia melempar seluruh jamarat untuk orang yang diwakili di dalam satu tempat tersebut. Dia tidak harus menyelesaikan orang yang mewakili tadi. Nanti kita praktekkan di sini. Orang yang mewakili tadi tidak harus menyelesaikan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Kubah selesai, baru yang diwakili kembali ke Jumratul Ula. Enggak seperti itu. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, dia tidak harus menyelesaikan seluruh lemparan terhadap jamarat untuk dirinya dulu, enggak. Baru orang yang diwakili. Tidak seperti itu, kata saya. Kita praktekkan. Saya sedang mewakili orang. Saya sendiri, nanti akan ada khilaf atau perbedaan. Bagaimana kalau orang ini hajinya tatawu, sudah pernah haji, kemudian mewakili, dan orang yang baru haji sekali, nanti dibedakan oleh saya. Anggap ana sudah pernah. Sekarang ada jamaah haji yang sakit atau sudah sepuh, tolong mas, saya dilemparkan. Caranya seperti ini. Urut dari Jumratul Sukhra atau Jumratul Ula. Saya melempar Jumratul Ula dulu atau Sukhra untuk saya dulu. Lempar 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Selesai. Kemudian saya ngelempar lagi untuk orang yang saya wakili. Sampai 7 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Maju. Setelah Jumratul Ula kemarin diterangkan oleh saya, kita maju geser ke kanan, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa. Baginda Rasul alaihi salatu wasalam berdoa sepanjang orang membaca surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu mendekat ke Jumratul Wusta. Saya melempar untuk diri saya sendiri 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Kemudian saya mewakili orang yang nitip tadi untuk orang yang saya wakili. Sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Kemudian gesernya ke kiri. Kalau setelah Jumratul Ula, gesernya ke kanan. Setelah Jumratul Wusta, gesernya ke kiri. Langsung maju menuju ke Jumratul Aqaba atau Jumratul Kubra. Sama, kita lempar 7 kali untuk saya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Kemudian orang yang saya wakili, saya lemparkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Jumratul Kubra atau Jumratul Aqabah, tidak ada doa. Tidak ada doa, karena ini menunjukkan selesai melempar jamaratnya. Maka saya tadi memberikan tanbih, ketika orang atau anak sudah pernah haji, misalnya, berarti saya haji tatawu, haji yang kedua, itu gak harus saya menyelesaikan untuk saya sendiri dulu Sukhra, Wusta, Kubra, baru sang yang saya wakili. Tidak seperti itu. Jadi Sukhra selesai, saya mewakili lagi. Wusta seperti itu, Kubra seperti itu. Hadza wallahu alam. Baik, nuwasil fi darsina, kita lanjut ke kitab. Maka kata Syekh habidahullahu ta'ala, lima fi dhalika minal masyaqati wal harji fi ayami zahami, wallahu a'lam, kata saya. Maka orang yang melempar tadi, yang mewakili tadi, tidak harus melempar selesai dari ula sampai kubro, tidak. Tidak seperti itu, kata saya. Karena hal ini akan mengandung masaqah, kesulitan. Jadi kalau jumratul ula, wusto, kubro, dia harus kembali ke ula, kalau di area jamarat itu tidak memungkinkan. Karena nanti akan berlawanan arus. Banyak orang. Kalaupun harus kembali, ya kembali ke Mina lagi, mubeng jalurnya. Tentunya masaqah berat. Ini kalau orang yang hajinya haji tatawu, haji sunnah, sudah pernah haji kemudian haji mewakili orang dalam melempar, seperti itu praktiknya. Taib, barakallahu li wa lakum. Wa in kana an-na'ibu yu'addi fardhu hajjihi, nah ini, falabuda an yarmiya an nafsihi kulla jamratin awwalan thumma yarmiha an muwakilihi. Maka kata Syekh habibullah taala, Doktor Soleh Fauzan, jika orang yang menggantikan tersebut, yang menggantikan untuk dititipi ngelemparkan tadi, sebagai wakil untuk ngelemparkan tadi, itunya haji fardu, haji wajib, yakni haji yang baru pertama kali saya melaksanakan haji, maka berbeda. Dia melempar untuk dirinya sendiri dulu, seluruh jamarat, ula, wusta, kubra, saya selesaikan dulu. Anda selesaikan dulu. Untuk dirinya dulu, baru setelah itu untuk orang yang diwakili, berarti muter nanti. Karena orang yang belum pernah haji kok mau wakili, kan gak bisa. Dia akan melakukan amalannya untuk dirinya sendiri, ula, wusta, kubra, selesai, baru nanti mewakili dari lagi ula, wusta, kubra. Bisa membedakan ya, kalau tatawu sunnah, sudah pernah haji, setiap jumrah ula 7 kali saya sendiri, kemudian orang yang saya wakili, lanjut ke wusta, saya sendiri, kemudian orang yang saya wakili, lanjut ke kubra, untuk ana sendiri, kemudian orang yang ana wakili. Ini kalau haji sunnah atau tatawu. Kalau hajinya haji fardu, haji wajib, baru pertama kali berhaji, ya selesaikan dulu ula, wusta, kubra. Selesai untuk saya, baru muter nanti. Kembali lagi untuk orang yang saya wakili, ula, wusta, kubra. Hada wallahu a'lamu bissawab. Tapi kita lanjutkan. Thumma ba'da ramyul jamarati thalatha fi yawmi thani asyara in sa'a ta'ajjala wa kharaja min mina qabla ghurubi syams. Kata beliau habibullahu ta'ala, kemudian setelah para jamaatul hujjat itu selesai melempar jamarat, ketiga-tiganya sudah dilempar pada tanggal berapa? 11, 12, 13. Kalau dia bisa menyelesaikan di ayyamut tasyrik, Dzulhijjah ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka setelah dia menyelesaikan semua jumrah dilempar, baik itu tanggal 11, Ba'da zawal harinya, setelah matahari condong. Kemudian di hari yang ke-12, tanggal 12 Dzulhijjah, maka kalau dia ingin bergegas meninggalkan Mina, atau juga disebut nafar awal, karena baru tanggal 12 sudah meninggalkan Mina. Kalau dia ingin meninggalkan Mina sampai tanggal 12 Dzulhijjah, berarti dua hari melempar jamarat dari Ula sampai Kubra, maka dia meninggalkan sebelum matahari terbenam. Jadi kalau tanggal 11 lempar semua sudah, tanggal 12 ngelempar semua, boleh meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Lah kalau ternyata persiapan-persiapan ini sampai matahari terbenam kita belum meninggalkan Mina, kita lihat kata Syekh. Wa in sa'ata akhara wa bata ramyal jamarat thalatha ba'da zawali fi yawmi thalatha asara wa huwa afdal. Kemudian kata Syekh, akan tetapi jika orang tadi sudah melempar jumrah sampai tanggal 12 Dzulhijjah, hari kedua dari ayyamun nahr, dari ayyamu tasyrik, jika dia berkenan tetap untuk tinggal di Mina, akan menyelesaikan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dia nginep lagi berarti di Mina. Di malam 13 masih nginep. Dan di siang harinya pada tanggal 13 Dzulhijjah, dia melempar jumrah ketiga-tiganya, Ula, Wusta, Kubra, setelah ba'da zawal. Kapan? Di hari 13. Maka ini lebih afdol dan disebut nafar tsani. Jadi meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah boleh dengan syarat sebelum matahari terbenam. Atau dia tanggal 13 Dzulhijjah tetap melempar jamarat, itu lebih utama, lebih abdul. Kata Syekh Habibullah Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dalilnya liqaulihi ta'ala, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alayhi wa man ta'akhara fala itsma alayhi liman ittaqa. Allah jalla jalaluhu berfirman, barang siapa yang ingin cepat meninggalkan Mina setelah dua hari dia di Mina, maka fala itsma alayhi, tidak ada dosa baginya. Mau tanggal 12 meninggalkan Mina enggak ada dosa, tapi itu tadi syaratnya, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan mabit lagi sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, nginep sampai malam 13 Dzulhijjah, maka fala itsma alaih, juga tidak ada dosa, dan itu lebih abdul. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa in gharabat alaihi samsu qabla an yartahila min Mina lazimahu ta'akhuru wal mabitu war ramyu fil yaumi 13. Ini kata Syekh Habibullah Ta'ala, jika dia ingin meninggalkan Mina di hari ke-12 tadi, 11-12, tanggal 12 sudah pengen meninggalkan Mina, Sementara matahari sudah terlanjur terbenam. Loh, matahari sudah terbenam. Padahal ana mau nafar awal. Tanggal 12 ana mau ninggalkan Mina. Maka tidak boleh dia berlanjut untuk meninggalkan Mina. Dia harus tetap mabit, tinggal di Mina. Dan bermalam lagi malam 13, Dzulhijjah. Dan melempar jamarot pada ba'da zawal, setelah dzuhur, pada tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya tanggal 12 kok punya keinginan. Kenapa seperti ini disebutkan oleh para ulama, atau bahkan disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Ini sangat berkaitan terhadap pemberangkatan haji. Pernah berulang-ulang kita sebutkan, karena berangkat haji ini di qur'ah, diundi. Ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Keuntungan gelombang pertama setelah umrah, bisa dia leluasa di Mekah 2 minggu mungkin, sambil nunggu tanggal 8 Dzulhijjah pada Yaumut Tarwiyah. Ini kelebihan gelombang pertama. Tapi nanti pulangnya dia juga lebih cepat. Makanya dia pulang tanggal 12 Dzulhijjah. Harus segera meninggalkan, kalau enggak ketinggalan pesawat nanti. Enggak ada grade masalahnya. Dia ketinggalan pesawat, karena saya kalau sampai tanggal 13 kayaknya enggak nyanda ini pesawat. Ini kelebihan gelombang pertama. Leluasa di Mekah sambil nunggu 8 Dzulhijjah atau Yaumu Tarwiyah. Kemudian ada yang gelombang kedua. Itu min plusnya, gelombang kedua dia akan melakukan niatnya atau ihramnya itu di dalam pesawat ketika di atas ya lam-lam kalau jamaah haji Indonesia. Ini mikotnya orang Yaman salah satunya. Dia tidak turun ke bumi untuk melakukan ihram untuk niat. Kalau gelombang pertama tadi bisa turun ke darat di Abyar Ali, di Bir Ali, atau di Dhul Hulaifah, bisa dia. Tapi gelombang kedua di dalam pesawat ketika sudah sejajar dengan ya lam-lam jamaah haji Indonesia. Dia tidak ke Madinah kalau jamaah, kalau gelombang pertama tadi ke Madinah dulu 8 hari biasanya, kemudian baru ke Mekah. Tapi kalau gelombang kedua langsung ke Mekah. Sampai di Mekah dia umrah, habis umrah oh besok sudah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi leluasa setelah haji, dan rata-rata bisa untuk melakukan sampai menyelesaikan ayyamut tasyrik 13 Dzulhijjah. Ini keringanan agama kita yang suci ini. Diperbolehkan fala itsma alaih, mau meninggalkan 2 hari dari Mina. Kalau mau meninggalkan 3 hari, fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya juga. Dan itu lebih utama, lebih afdal. Barakallahu li wa lakum. Baik, kita lanjutkan. Wal yaumu ismun linnahari, faman adrakahu al-lailu famata'ajjala fi yaumin. Dan hari yang berlaku untuk siangnya, yaitu yang mendapatkan terbenamnya matahari. Kalau sudah matahari terbenam enggak boleh meninggalkan, tapi lanjut dia mabit di Mina. Berarti dia tidak bisa ingin cepat-cepat meninggalkan Mina. Kalau matahari sudah tenggelam, terbenam, sudah lanjut sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jangan nekat untuk nafar awal tanggal 12 ingin meninggalkan Mina. Maka di hari yang berlaku untuk siangnya itu yang mendapatkan terbenamnya matahari, berarti dia sampai ke 13 Dzulhijjah. Dan menunjukkan dia tidak pengen cepat-cepat meninggalkan Mina pada tanggal atau hari kedua tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau sampai terbenamnya matahari masih santai. Hada wallahu a'lamu bissawab. Qala habidallahu ta'ala. Sedikit lagi. Wal mar'atu idha hadat aw nufizat qabla al-ihrami thumma ahramat aw ahramat wa hiya tahiratun thumma asabaha al-ha'idu awin nifasu wa hiya muhrimatun. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, dan kita akan berhenti sampai di sini. Maka jika seseorang atau seorang wanita yang sedang mengalami haid atau nifas sebelum ihram, ini ihram haji, tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dia selesainya, selesai haidnya atau nifasnya, atau bersihnya, dia bersih, itu dalam keadaan masih posisi waktu-waktu untuk melakukan haji. Belum suci dia. Ketika awal-awal haji belum suci. Kemudian ternyata dia sudah masuk 8 Dzulhijjah, itu haid atau nifas karena habis melahirkan. Maka dia tetap saat itu melakukan ihram sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaatul hujjat, walaupun dalam keadaannya dia haid atau nifas. Dia tetap mandi seperti mandinya orang yang tidak haid atau nifas. Dia melakukan hal-hal amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak haid atau tidak nifas. Keterangan lebih lanjut insyaallah ta'ala akan kita baca di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama dari beberapa faedah dan keterangan dari para ulama kita dan keterangan dari para asatidah kita habibahumullahu jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adin yu'adin.